Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 Maret 2018 bertepatan 16 Jumadil Akhir 1439 Hijriah. Menyingkirkan gangguan di jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 40. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Luqman ayat 16. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'idin Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisatul hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dzifin wa sayyi'atu bimitsliha illa an yatajawazallahu anha. Rawal Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah menghapus segala keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian setelah masuk Islam akan dihitung amalnya. Amal kebaikan yang ia lakukan akan diberi balasan dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan keburukannya akan dibalas sepadan dengan yang ia lakukan, kecuali kalau Allah mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 15. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dzifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mitsliha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memperbagus keislamannya, maka setiap amal kebaikan yang ia lakukan akan dicatat untuknya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang ia lakukan akan dicatat untuknya sepadan dengan apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 16. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha bi asyri amsalha ila 700 dzifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha yuktabu lahu misluha hatta yalqallaha jalla wa ala. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memperbagus keislamannya, maka setiap amal kebaikan yang ia melakukannya akan mendapat pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan setiap keburukan yang ia lakukan akan dicatat baginya sepadan yang ia lakukan hingga ia bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 1 halaman 465, nomor 228. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yumitul adza anit tariqi shadaqatun, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah termasuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 103. An Abi Barzata qol qultu ya nabiyallahi allimni syai'an antafi'u bihi. Qala i'zilil adza an tariqil muslimina, rawahu Muslim. Dari Abu Barzah ia berkata, aku berkata, ya Nabi Allah, ajarkanlah sesuatu kepadaku yang dengannya aku bisa mengambil manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkanlah gangguan dari jalannya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2021. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 63. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una baban. Adnaha imatatul adza anit tariqi wa arfa'uha qawlu la ilaha illallahu wal haya'u syu'batun minal imani, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan yang paling tinggi ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 22, nomor 57. An Abi Dzarrin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajattu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariqi. Wawajattu fi masawi a'maliha an-nukho'ata takunu fil masjidi la tutfanu, rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amalan umatku yang baik maupun yang buruk. Maka aku dapati pada kebaikan-kebaikan amalnya itu ialah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Dan aku dapati pada keburukan-keburukan amalnya ialah berdahak di masjid dan ia tidak menutupnya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 390. An Abi Barzatal Aslamiyyi anna Aba Barzata qol qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallahi, inni la adri la sa antam dia wa baqa ba'daka fazawwidni syai'an yanfa'unillahu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al kada if'al kada wa amirral adha anit tariqi, rawahu Muslim. Dari Abu Barzah al-Aslami, bahwasanya Abu Barzah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Boleh jadi engkau mendahuluiku, sedangkan aku masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal untukku, yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah demikian, kerjakanlah demikian, dan singkirkanlah gangguan di jalan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2022. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Qala, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Qala, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong orang pada kendaraannya, yaitu membantu untuk menaikkannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kamu berjalan untuk sholat adalah sedekah. Dan kamu menyingkirkan gangguan di jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 699. An Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min nafsi bani adama illa 'alaiha shadaqatun fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu. Qila, ya Rasulullah, wa min aina lana shadaqatun natasaddaqu biha? Faqala, inna abwabal khairi lakatsiratun, at-tasbihu wat tahmidu wat takbiru wat tahlilu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa tumitul adza anit tariqi wa tusmiul asamma wa tahdil amya wa tadullul mustadilla ala hajatihi wa tas'a bi syiddati saqaika ma'allahfanil mustaghisi wa tahmilu bi syiddati dhira'aika ma'ad-dha'ifi fa hadza kulluhu shadaqatun minka ala nafsika. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada diri anak Adam melainkan wajib bersedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, dari mana kami mempunyai sesuatu untuk bersedekah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyingkirkan gangguan di jalan, memperdengarkan atau menjelaskan kepada orang yang tuli, menuntun orang yang buta, menunjukkan orang yang minta petunjuk kepada keperluannya. Dengan sekuat kakimu kamu menolong orang yang sedang mengeluh minta pertolongan. Dengan sekuat tanganmu kamu menolong orang yang lemah. Maka ini semua adalah sedekah darimu pada dirimu. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juz 8 halaman 171, nomor 3377. An Buraidata qol, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, fil insani sittuna wa salasu mi'ati mafsilin, fa'alaihi an yatasaddaqo an kulli mafsilin minha sadaqatan. Qalu, famanilladhi yutiku dhalika ya Rasulullah? Qala, annukha'atu fil masjidi tadfinuha abisyai'u nunahiha anittariki, fa'in lam tagadir faraq'atad duha tujzi'u angka. Rawahu Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup daha yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 20, nomor 23059. Anil mustani ribni akhdara bni muawiyata bni kurrata an abihi kol. Kuntu ma'a ma'kili bni yasarin fi ba'di turuqati. Pamararna bi adhan fa'amatahu au nahahu anit tariki. Faru'aitu mislahu fa'akhattuhu wa nahaituhu. Fa'akhoda biyadi faqala. Ya bena akhi ma hamalaka ala ma sonakta. Kultu ya ammi. Ra'aituka sonakta syai'an, fa sonaktu mislahu. Faqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man amata adzan 'anit tariqil muslimina kutibat lahu hasanatun, wa man tukubbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Rawahu At-Tabrani fil Kabir. Dari Mustanir bin Akhdar bin Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya ia berkata, dahulu saya bersama Ma'kil bin Yasar. Kami berjalan di suatu jalan. Lalu kami melewati sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka dia menyingkirkannya atau membuangnya dari jalan tersebut. Kemudian ketika aku melihat seperti itu, maka aku pun mengambil dan membuangnya. Kemudian ia memegang tanganku dan bertanya, hai anak saudaraku, apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu? Aku menjawab, wahai paman, aku melihat kamu berbuat sesuatu. Maka aku pun berbuat seperti itu. Kemudian dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, akan dicatat baginya kebaikan. Dan barang siapa yang diterima kebaikannya, dia masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir juz 20 halaman 216 nomor 502. An Aisyah qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 63 mafsilin. Faman kabbarallaha fa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha fastaghfirallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw atman an tariqin nasi wa amara bi ma'ruf aw nahha an munkarin adada tilka sittina wassalam simiati sulama fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Adam, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, yakni bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 698. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna sawkin ala tariqi fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri yang mengganggu di jalan. Lalu dia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya, yakni menerima amalnya, sehingga mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2021. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahril tariqi kana tu'dhin nasa. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga disebabkan dia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2021. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim faudkhilal jannata. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berjalan lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 221. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2021. An Anas bin Malik qol, kanat syajaratun fi tariqin nasi tu'dhin nasa. Fa'ataha rajulun fa'azalaha an tariqin nasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaqad ra'aituhu yataqallabu fi dhilliha fil jannati. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata, ada sebatang pohon melintang di jalan sehingga mengganggu perjalanan orang-orang. Maka datanglah seorang laki-laki lalu memotongnya dari jalan umum itu. Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 309, nomor 12572. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syajaratan kana tu'dil muslimina. Faja'a rajulun faqata'aha fadakhalal jannata. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Kemudian ada seorang laki-laki datang lalu menebangnya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2021. An Abi Katsir Suhaimi an abihi qala, sa'altu Aba Dzarrin, qultu dullani ala amalin idza 'amilal 'abdu bihi dakhalal jannah. Qala, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yu'minu billahi. Qala, faqultu, ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan. Qala, yardahu mimma razaqahullahu. Qultu, wa in kana mu'diman la syai'a lahu. Qala, yaqulu ma'rufan bi lisanihi. Qala, qultu, fa in kana ayyan la yublighu anhu lisanuhu. Qala, fayu'inu maghluban. Qultu, fa in kana dha'ifan la qudrata lahu. Qala, fal yasna li akhraqa. Qultu, wa in kana akhraqa. Qala, faltafata ilayya waqala, ma turidu an tada'a fi sahibika syai'an minal khairi falyada'in nasa min adahu. Fakultu, ya Rasulallah, inna hadhihi kalimatu taisirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma min 'abdin ya'malu bi khoslatin minha yuridu biha ma indallahi illa akhadhat biyadihi yaumal qiyamati hatta tudkhilahul jannata. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Katsir As-Suhaimi, dari ayahnya, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Dzar. Pada waktu itu saya berkata, wahai Abu Dzar, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan masuk surga. Abu Dzar menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang bisa menyebabkan masuk surga yaitu beriman kepada Allah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bukankah iman itu harus disertai dengan amalan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian memberikan dari apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya, walaupun sedikit. Aku bertanya lagi, jika orang itu tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata yang baik dengan lisannya. Aku bertanya lagi, jika orang itu orang yang susah bicaranya, yang bicaranya tidak jelas? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong orang yang teraniaya. Aku bertanya lagi, jika orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah ia berbuat menolong orang yang lemah akalnya. Aku bertanya lagi, jika ia sendiri orang yang lemah akalnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadaku dan bersabda, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan membiarkan saudaramu berbuat kebaikan, maka biarkanlah orang-orang melakukannya dan jangan mengganggunya. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini semua nasihat yang memberi kemudahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba melakukan di antara amalan-amalan tersebut dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah, melainkan pada hari kiamat amalan itu akan datang membawanya sehingga memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 2 halaman 96, nomor 373.